Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimallahu taala wa linasa'i min hadis Abi Hurairah, diatkan oleh Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqada uqdatan thumma nafatha fiha, barang siapa yang mengikat satu ikatan kemudian dia tiup, faqad sahara, maka dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyraka, dan barang siapa yang melakukan mempraktikkan ilmu sihir, maka dia telah melakukan kemusyrikan. Wa man ta'ala ka syai'an ukila ilaihi, dan barang siapa menggantungkan sesuatu, maka dia akan dipasrahkan kepadanya. Di catatan kaki dikatakan hadis ini diatkan oleh An-Nasa'i. Al-Mundhiri di At-Tarhib mengatakan diatkan oleh Nasa'i dari Al-Hasan dari Abu Hurairah. Walam yasma' minhu, dan Al-Hasan Al-Basri itu tidaklah pernah mendengar hadis dari Abu Hurairah. Indal jumhur menurut mayoritas para ulama hadis, berarti mungkote. Adz-Dzahabi di Al-Mizan mengatakan hadzal hadis la yasluh lilayinil ibad wa inqita'ihi, hadis ini hadis yang tidak saleh, hadis yang cacat atau hadis yang lemah, dengan lemah yang ringan, hadis yang lemah karena perawinya yang namanya ibad adalah perawi yang layin, yang lembek, ditambah dia mungkotek. Namun hadis ini dinilai hasan oleh Ibnu Muflih dalam Al-Adab Syariah. Wa rawahu Abdul Razak, dan hadis ini diatkan oleh Abdul Razak dari Al-Hasan. Mursalan, mursal berarti langsung pada Nabi, di Al-Musannaf. Disimpulkan di kitab An-Nahju As-Sadid, takhid lengkap untuk hadis-hadis kitab Tauhid. Fathabata anna aslal hadis mursalun, maka jelaslah bahasanya pokok hadis ini adalah hadis yang mursal, karena Al-Hasan Al-Basri langsung menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa bisa lakin ibadan akhta'a fawasalahu, namun ada seorang perawi namanya Ibad itu telah keliru sehingga dia memausulkannya dan menyampaikan bahasanya, riwayatnya tidak terputus dengan menyebut Abu Hurairah. Maka penyebutan Abu Hurairah itu dari kesalahan perawi yang namanya Ibad. Kita lihat penjelasannya. Ya, barang siapa, maka ini adalah man syartiyah, dan al-aqdu itu satu hal yang telah dikenal, yaitu artinya ikatan. Thumma nafatha fiha, an-nafthu itu adalah an-nafkhu biriqin khafifin, adalah meniup, menyebul, namun dicampur dengan air liur, namun sedikit. Ini ya, yang dalam bahasa kita disebut orang, ketika ada orang bicara dengan bentuk nafas, maka orangnya akan merasa kehujanan. Ya. Ya. Maka nafas itu pertengahan antara busok, antara meludah dengan an-nafhu. Maka ada yang namanya busok, ini membuang ludah dalam jumlah yang banyak, tentu juga plus keluar angin. Yang namanya busok itu keluar angin dan ludah dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada an-nafkhu. An-nafkhu itu keluar angin tanpa ludah. Kemudian yang tengah-tengah adalah an-nafthu. Ada angin dan ada ludah namun tidak banyak-banyak. Dan yang dimaksud dengan an-nafthu di sini adalah tidak asal nafthu, tidak asal tiupan, namun tiupan dalam rangka mempraktikkan aji-aji ilmu sihir dan semacam itu. Adapun jika orang itu membuat ikatan kemudian dia tiup min ajli supaya semakin rekatlah ikatan tadi, karena ada basah-basah yang menguatkannya, maka tidak termasuk dalam hadis ini. Wa nafthu min ajli asihri, demikian juga an-nafath atau meniup dalam rangka sihir, yaf'alunahu, dilakukan oleh para tukang sihir terkadang, li saraf, untuk sihir saraf, sihir yang membuat orang yang semula cinta menjadi benci, sehingga karena dampaknya, sehingga dampaknya seorang suami kemudian benci dengan istrinya. Wala siyama ingda akti nikah, dan terutama saat terjadi akad nikah. Faya ba'udu arajul an zaujatihi, maka kemudian seorang suami menjauhi istrinya. Demikian juga fala yakwa ala jima'iha, dan tidak mampu untuk menyetubuhi istrinya. Maka di sini disampaikan oleh Syaikh Nuthaimin, di antara bentuk sihir saraf, namun sebenarnya yang lebih tepat ini bukan termasuk sihir saraf. Ada satu sihir yang berdampak seorang laki-laki, seorang suami itu tidak bisa menyetubuhi istrinya. Ya, tidak mampu menyetubuhi istrinya. Ya, maaf-maaf, dia sudah tegang, namun begitu dekat dengan istrinya, kemudian lemes. Dan ini boleh jadi terjadi ketika misalnya laki-laki ini dicintai oleh perempuan yang lain, ternyata malah laki-laki ini nikah dengan wanita yang lain, maka kemudian wanita ini ngirimkan sihir, yang diantara dampaknya adalah si laki-laki ini tidak bisa mengumpuli istrinya. Kalau Syaikh Ibnu Utsaimin menilai bahasanya sihir semacam ini termasuk saraf. Faman aqada hadzal aqdata, maka siapa yang membuat ikatan semacam ini, maka dia telah terjumus dalam sihir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku minta perlindungan dari para tukang sihir yang suka meniup-niup ikatan. Dan sama berkaitan dengan surat Al-Falaq ayat yang keempat, sebagaimana yang tadi kita baca untuk penjelasan hadis ini, yang dimaksud meniup di sini bukan asal meniup, namun meniup yang bersifat khusus. Maka di tafsir Qurtubi disampaikan ketika menjelaskan surat Al-Falaq bahasanya Ikrimah punya pendapat melarang ru'yah yang pakai nyebul. Dasarnya ayat ini, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya, maka ru'yah sekedar mujarratul qira'ah, sekedar membacakan, ada orang yang sakit, dibacakan ayat Al-Fatihah atau yang lain, sudah selesai. Tidak pakai niup-niup. Beliau melarang meniup-niup dalam ruqyah dengan alasan memisyari nafathati fil uqad. Ya, namun yang tepat, namun yang benar, insyaAllah hal tersebut tidaklah mengapa, karena yang dimaksud dengan an-nafthu sebagaimana penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin untuk hadis yang baru saja kita baca adalah tidak asal nafthu, namun an-nafthu min ajli as-sihri, nafthu yang memang tujuannya adalah sihir. Dan maka siapa yang melakukan sihir, maka dia telah melakukan kemusyrikan. Hal ini tidaklah mencakup semua bentuk sihir, namun yang dimaksudkan adalah orang yang melakukan sihir dengan cara-cara, dengan bantuan-bantuan setan. Adapun sihir dengan adwiyah, obat-obatan, wal akokir, dan ramuan-ramuan dan semacam itu, maka telah dijelaskan di depan bahasanya itu bukan kemusyrikan. Akan tetapi orang yang melakukan sihir dengan menggunakan perantaraan ketaatan kepada setan, kemudian istikhdam, mempekerjakan setan dalam apa yang dia inginkan, ya, kemudian setan yang dipekerjakan itu seringkali disebut dengan istilah khodam. Ya, sering di, kemudian dalam bahasa Jawa disebut rewang. Maka meskipun pada hakikatnya yang jadi khodam itu bukanlah setannya, namun tukang sihirlah itu yang jadi cecunguknya. Ya. Namun biasa disebut jin yang membantu tukang sihir ini disebut kalau jinnya karena dukunnya itu ya berlagak kiai ya, namanya khodam. Ya. Kalau dukunnya dukun Jawa ya rewang. Fadala syaka anau musyrikun. Maka sihir dengan bantuan rewang, dengan bantuan khodam semacam ini, ya, dukunnya adalah orang yang musyrik. Kemudian waman ta'ala ko syai'an, dan siapa yang menggantungkan sesuatu, memakai sesuatu sebagai jimat, dia akan diserahkan kepadanya. Artinya istamsaka berpegangan dengannya dan mengandalkannya. Wukila ilaihi, maka dia akan dipasrahkan kepadanya. Artinya Allah jadikan benda yang dia menggantungkan diri dengannya, itu akan jadi imadan lahu, menjadi pegangannya. Dan Allah akan, atau dia jadikan benda yang dia gantungkan itu sebagai pegangannya dan Allah serahkan kepadanya. Wa takhalla anhu, dan Allah berlepas diri darinya. Dan Allah tidak mengurusi dan tidak membantunya. Nah, apa hubungannya antara kalimat ini dengan kalimat sebelumnya yang bahas tentang masalah sihir dengan ikatan? Wa munasabatu hadhil jumlati, dan kaitan antara kalimat ini dengan kalimat sebelumnya, anana fi khafil uqad, bahasanya orang yang meniup dalam ikatan, mereka bermaksud menjadikan ikatan ini sebagai perantaraan untuk terwujudnya hajatnya dan keinginannya. Fayuwakalu ila hadza syai'al muharram, maka dia akan dipasrahkan pada sesuatu yang haram tersebut. Wawajun ahok, penjelasan yang lain, bahasanya di antara manusia ada orang yang jika dicihir dan dia disihir dengan menggunakan metode tiupan dengan ikatan, maka korban sihir ini kemudian pergi kepada tukang sihir yang lain, kemudian menggantungkan hatinya dengan para tukang sihir. Walayadzabu ilal qura, dan korban sihir tadi tidaklah pergi kepada Al-Qura. Qura itu jamak dari Qari, dan yang dimaksud dengan Qari adalah Ar-Raqi. Ini tukang ruqyah. Tukang ruqyah, bahasa standar dalam bahasa Arab untuk tukang ruqa, tukang ruqyah itu malah, atau bahasa yang sering dipakai malah sebutannya adalah Qari. Ini kalau Qari di tempat kita artinya yang baca Qur'annya meliuk-liuk. Dan kalau korek dalam bahasa sering dalam bahasa dalam bahasa Arab sekarang, maknanya adalah tukang ruqyah. Dia tidaklah pergi kepada tukang ruqyah yang meruqyah dengan membacakan dan dengan obat-obat yang mubah dan obat-obat yang disyariatkan. Waman tawakkala 'ala Allah, dan siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, Allah akan melindunginya. Allah Ta'ala berfirman, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Siapa yang menggantungkan hatinya pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amrihi. Allah akan mewujudkan apa yang jadi ketetapannya. Dan jika Allah mencukupi kita, mencukupi Anda, maka tidak boleh tidak Anda akan sampai pada apa yang Anda inginkan. Dan siapa yang menggantungkan sesuatu kepada makhluk, maka Allah akan serahkan orang yang menggantungkan tadi kepada makhluk. Wa man waka ila syai'in minal makhlukin, dan siapa yang wukila, diserahkan kepada satu makhluk, maka ila wukila ila dha'fin wa ajzin wa auratin, maka dia diserahkan kepada sesuatu yang itu lemah, bahkan bukan hanya lemah namun ajiz, tidak berdaya, wa auratin, dan sesuatu hal yang memalukan. Ya, tentu dalam bahasa Arab terdapat perbedaan antara da'af dan ajiz. Ya, lawan dari da'af adalah, lawan dari da'fun adalah kuwatun. Sedangkan lawan dari ajizun adalah kudratun. Ya, dan ajiz itu lebih parah daripada da'af. Ya, maka misalnya dalam masalah mengangkat sesuatu yang berat, kalau orang itu bisa masih bisa mengangkat, namun dengan susah payah, maka itu disebut da'fun. Namun jika ada sesuatu yang berat diminta untuk diangkat, dia sama sekali bendanya pun tidak bergeser, padahal sudah telah bersusah payah, itu namanya ajzun. Maka jika seorang itu Allah serahkan kepada makhluk untuk melindunginya, untuk menyelamatkannya, maka tentu makhluk tersebut tidak akan bisa melindungi dan menyelamatkannya, karena makhluk ini dhaif, lemah, bahkan ajiz. Waqad yashmulu hadis, dan boleh jadi hadis ini mencakup orang yang i'timada ala nafsihi, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kemudian dia terkagum-kagum dengan apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan. Fa'inau yuwakalu ila nafsi, maka dia akan dipasrahkan pada dirinya sendiri. Dia dipasrahkan kepada kelemahan, bahkan ketidakberdayaan, dan satu hal yang memalukan. Oleh karena itu, sepatutnya, hendaknya kita selalu menggantungkan diri kepada Allah dalam segala perbuatan kita dan keadaan kita, sampai meskipun dalam perkara yang remeh. Wanakulil insan, dan kami katakan kepada manusia, i'tamid ala nafsika binisbati ilan nas. Kalau berkaitan dengan masalah bantuan manusia, belas kasihan manusia, maka i'tamid ala nafsika. Hendaklah Anda bersandar pada diri Anda sendiri. Itu jika urusannya dengan manusia. Bersandar dengan diri sendiri di sini maknanya latas alhum. Jangan ngemis, jangan minta-minta, dan jangan menghinakan diri di depan manusia. Wastagni anhum. Hendaklah Anda menjadi orang yang tidak membutuhkan manusia. Tidak membutuhkan orang lain. Manis tata'ata. Semaksimal yang bisa Anda lakukan. Wa amma binisbati ilallah, adapun berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah Anda merasa tidak membutuhkan Allah. Bal kun daiman, bahkan hendaklah Anda selalu menjadi orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan mudahlah bagi Anda segala urusan Anda. Wamin hadza naum, maka termasuk dari jenis ini adalah orang yang menggantungkan diri dengan sebagian jimat yang mereka gantungkan. Maka mereka, orang yang memakai jimat ini, akan dipasrahkan pada jimatnya, sehingga tidak akan terwujud apa yang jadi maksudnya. Akan tetapi mereka, seandainya mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu mereka menempuh jalan-jalan, usaha-usaha yang dibenarkan oleh syariat, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Wa min hadzan nau', dan termasuk jenis ini, termasuk dalam hadis ini, adalah orang yang menggantungkan hatinya kepada kuburan, dan dia jadikan kuburan itu sebagai malja'ahu, tempat dia mengadu. Wa mughithahu, dan tempat dan yang akan menolongnya. Ingda talabil umuri, ketika menginginkan berbagai hal, maka dia pun akan diserahkan kepada kuburan. Ya, maka berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan man ta'alaqa syai'an, siapa yang menggantungkan diri kepada sesuatu, maka karena di sini tentu syai'annya adalah nakirah, didahului syartiyah. Didahului man syartiyah, maka yufidul umum. Maka kalimatnya adalah kalimat yang bersifat umum, segala sesuatu yang termasuk sesuatu. Maka tadi disebutkan, dicontohkan sesuatu di sini. Yang pertama adalah tadi disampaikan maka yang pertama tadi disampaikan adalah ikatan, ketika seorang itu ingin mewujudkan sesuatu dengan sihirnya. Maka dia mengandalkan sihirnya, maka Allah pasrahkan dia kepada sihirnya. Ini tadi penjelasan yang pertama. Ana nafikh fil uqad yuridu atawassal bi hadha syai' ila hajati, maka dia diserahkan kepada ikatan sihirnya. Kemudian ini berkaitan dengan orang yang menginginkan untuk mendapatkan sesuatu melalui jalan sihir. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan korban sihir, orang yang kena sihir. Maka dia pun iktamadat wa ta'allaqa, dia menggantungkan dirinya pada tukang sihir, dukun yang bisa menolongnya dan membantunya. Maka Allah pun serahkan dia kepada dukunnya tersebut. Ya, demikian juga. Ya, kemudian yang ketiga beliau sampaikan adalah iktamad ala nafsihi, orang yang kagum dengan dirinya sendiri dan mengandalkan kemampuannya sendiri tanpa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk dalam hadis ini. Ini yang ketiga. Meskipun tadi kemudian beliau memberikan rincian berkaitan dengan masalah iktimad ala nafs. Iktimad ala nafs, maka beliau merinci. Kalau bersikap dengan orang, iktimad ala nafs bagus. Nah, dalam pengertian berdikari, mandiri, tidak ngemis-ngemis, tidak minta-minta sama orang. Namun jika iktimad ala nafs itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu keliru. Maka ini satu hal yang salah. Maka yang ketiga adalah syai'an di sini mencakup mengandalkan kemampuan diri sendiri. Kemudian yang keempat, yang keempat tadi adalah jimat. Maka man ta'alaqa syai'an, termasuk orang yang siapa saja yang menggantungkan hatinya kepada sesuatu adalah siapa saja yang menggantungkan hatinya kepada jimat. Maka Allah akan serahkan dia kepada jimatnya. Kemudian yang kelima tadi terakhir disampaikan, yang kelima adalah siapa yang menggantungkan apa yang menjadi kebutuhannya kepada kuburan, maka Allah akan serahkan dia kepada kubur tersebut. Namun berkaitan dengan masalah meminta-minta kepada kuburan, maka boleh jadi ada orang yang terkecoh. Maka boleh jadi ada orang yang yuftan, orang yang terfitnah, orang yang terkecoh, orang yang tersesatkan. Karena dia terwujudlah apa yang dia inginkan setelah dia berdoa kepada kuburan. Namun satu hal yang patut untuk kita yakini, satu hal yang wajib untuk kita yakini, bahasanya terwujudnya apa yang diinginkan ini terwujud al-matlub, cita-cita yang terwujud ini hasola ingda du'aihim la bidu'aihim. Maka itu terwujud saat orang itu berdoa kepada kuburan dan bukan karena sebab berdoa pada kuburan. Kenapa kita katakan demikian? Karena ayat telah tegas tentang masalah ini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf ayat yang kelima, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang meminta berdoa dan minta-minta kepada selain Allah padahal yang dimintai tersebut tidak akan bisa mengabulkan dan menjawab permintaannya sampai hari kiamat. Namun kenapa kita jumpai realita? Ada orang yang minta-minta sama kuburan, setelah itu terwujud. Ada orang yang minta-minta kepada selain Allah, minta-minta pada Yesus, kemudian terwujud. Ada orang yang minta-minta sama Buddha, terwujud. Orang Hindu yang minta-minta pada dewa-dewanya, setelah itu terwujud. Padahal Allah menegaskan di surat Al-Ahqaf ayat yang kelima dan ayat yang tentang hal ini, semakna dengan hal ini sangatlah banyak, menegaskan kalau segala sesuatu selain Allah itu tidak bisa mengabulkan permintaan dan permohonan. Dan realitanya ini ada yang setelah berdoa minta ini besoknya terwujud. Maka jawabannya adalah ini terjadi. Bahasanya yang mewujudkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang pemilik jagat raya. Adapun Yesus, kemudian yang lainnya, kuburan tentu tidak bisa mewujudkan apa yang diminta. Namun, kenapa Allah mewujudkan hal tersebut? Apakah karena berdoa kepada selain Allah itu Allah jadikan sebagai sebab terwujudnya harapan dan terwujudnya keinginan? Jawabannya tidak. Itu bukanlah sebab terwujudnya cita-cita dan harapan. Namun Allah kabulkan doanya orang yang berdoa pada kuburan, pada Yesus dan seterusnya, itu adalah Allah mengkabulkannya saat dia berdoa dan bukan karena dia berdoa. Setelah saat dia berdoa, Allah kabulkan. Bukan karena doa kepada selain Allah itu adalah sebab terwujudnya harapan dan terwujudnya cita-cita. Akan tapi Allah Ta'ala qad yuftinu, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ya, kaitan hadis ini dengan judul bab anaha ulai alladzina yata'alaquna bisihri, bahasanya mereka orang-orang yang menggantungkan diri dengan sihir dan menjadikan sihir itu sebagai profesi. Yasiluna biha, yang dengan sihir tersebut mereka bisa mewujudkan ma'aribihim, keinginan mereka. Mereka akan dipasrahkan kepada ilmu sihirnya, yang tentu kesudahan orang-orang semacam ini adalah al-khosaroh, kerugian dan penyesalan. Kemudian hadis berikutnya, atau dalil berikutnya tentang di bab ini adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala hal unabiukum mal adahu?" Maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu yang dimaksud dengan adah? Hiyan namimah. Itulah namimah, al-qalatu bainan nas, orang yang menukil pembicaraan di antara manusia. Ini ala itu disebut dengan adatul istiftah atau adatul tanbih, harfu tanbih. Yang tujuan diucapkannya ala ini adalah tanbul mukhatab, adalah menarik perhatian orang yang diajak bicara supaya dia iktinak perhatian dengan apa yang akan disampaikan kepadanya karena urgen dan pentingnya hal tersebut. Maukah aku beritahukan pada kalian, kalimatannya di sini adalah litashwiq, untuk supaya bikin penasaran. Supaya orang penasaran, apa sih itu? Contoh kalimatannya yang maknanya adalah litashwiq, untuk membuat orang yang diajak bicara itu penasaran. Kita jumpai di surat Saf ayat yang ke-10. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan kepada kalian satu bisnis yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Di anak insan, karena seorang itu tentu penasaran dengan berbagai macam pengetahuan, karena manusia punya sifat ingin untuk mengetahui. Namun boleh jadi juga maksud dari kalimatannya di sini adalah tanbih, menarik perhatian, karena orang yang ditujukan kepadanya kalimat ini, yang bari ayat tanabbah, maka sepatutnya dia sadar dan perhatian supaya dia mendapatkan pengetahuan. Wa yatasluh lil jami' dan ini layak untuk, atau wa yatasluh lil jami', kalimat ini layak untuk dua makna di atas. Boleh jadi itu adalah untuk litashwiq, untuk membuat penasaran, atau untuk menarik perhatian. Unabiukum artinya ukhbirukum, kuberitakan kepada kalian. Dan anba'a itu sinonim dengan akhbara dalam istilah para ulama hadis. Namun sebagian ulama min nahyati lughah menjelaskan dari sisi bahasa dan tidak dari sisi istilah. Bahasanya yang namanya anba'a atau naba' dalam bahasa Arab itu untuk hal-hal yang penting-penting. Sedangkan akhbar yukhbiru, mengkabarkan atau khubar, itu lebih luas dari hal itu. Artinya bisa digunakan untuk mengkabarkan sesuatu yang urgen dan sesuatu yang kurang urgen. Adahu, makna asalnya adalah al-qata'u, memotong. Namun ada riwayat yang lain yang membacanya al-idatu, mengikuti wazan idatun, maka artinya adalah tafriq, pemecah belah. Wa ayan kana, manapun redaksi yang benar, yang jelas, maka kata-kata tersebut maknanya adalah memotong dan memecah belah. Kemudian Nabi mengatakan, ya namimah, hal yang memecah belah. masyarakat, hal yang memotong hubungan baik antara satu orang dengan yang lain adalah satu perbuatan jahat yang disebut namimah. Namimah diambil dari kata-kata nammal hadisa ila ghairihi, maknanya adalah naqolahu. Namimah itu maknanya secara bahasa adalah mengutip, menukil. Makna bahasa untuk namimah adalah mengutip. Kemudian Nabi menjelaskan dan menafsirkan namimah dengan sabdanya al-qalatu bainan nas, orang yang mengutip perkataan antara satu orang dengan orang lain. Ai naqala al-qaul, dia adalah orang yang mengutip satu perkataan di antara sejumlah orang, maka dia kutip perkataan orang ini, dia ceritakan pada orang itu. Fayati li fulanin, dia datangi si A dan dia katakan kepada si A bahasanya si B mencaci maki Anda. Fa wa nama ilaihi al-hadisa, maka si pelaku namimah ini menukilkan perkataan menukilkan perkataan B kepada A, wanakolahu, dan mengutipnya. Dan disebut namimah baik kutipan tadi adalah kutipan yang benar ataupun kutipan yang bohong-bohongan. Sehingga jika kutipannya itu adalah kutipan yang bohong, maka dosanya dobel, buhtun dan namimatun, dusta dan namimah. Namun jika kutipannya itu kutipan yang benar dan jujur dan apa adanya, fawa namimaton, maka dosanya satu, yaitu namimah saja. Dan namimah sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis ini, dia memutus hubungan antara hubungan baik antara satu kawan dengan kawan yang lain, dan dia memecah belah manusia, memecah belah masyarakat. Maka kita jumpai ada dua orang yang jadi kawan dekat. Fayatiha dan namam. Lalu ada seorang yang menjadi pelaku namimah. Maka dia berkata, ya, dia sampaikan ya kepada A, bahasanya kawanmu B itu sebenarnya di belakang mencaci makimu. Maka berubahlah al-adab, al-mawada, rasa cinta dan persahabatan yang semula terjalin dengan baik berubah menjadi permusuhan, terjadilah perpecahan. Dan kenapa di sini dimasukkan di bab sihir, namimah dimasukkan di bab sihir? Ya, karena namimah itu menimbulkan perpecahan dan ini serupa dengan sihir dalam masalah menimbulkan perpecahan. Li anna si'ra fihi tafriqun, karena sihir itu ada fungsi untuk memecah belah. Contohnya adalah sihir saraf yang Allah ceritakan di surat Al-Baqarah, fa ya'lamuna minhumma ma yufariquna bi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka manusia belajar dari keduanya, Harut dan Marut, ilmu sihir, yang dengan ilmu sihir itu mereka para tukang sihir memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Dan namimah adalah termasuk dosa besar dan adalah sebab untuk mendapatkan siksa kubur. Demikian juga di antara sebab tercegah untuk masuk surga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata qattatun, ya, pelaku namimah tidak akan masuk surga. Dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan redaksi la yadkhul jannata namamun, namam tidak akan masuk surga. Dalam hadis Ibn Abbas yang muttafaqun alaih diriatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi melewati dua kubur yang penghuninya sedang disiksa dan salah satunya disiksa karena menyebar luaskan namimah. Ya, karena dia berjalan binamimah dengan menebar namimah. Dan namimah di samping dia adalah dosa besar, maka namimah fil hakikat pada hakikatnya adalah akhlak yang tercela. Dan tidaklah sepatutnya seorang itu mentaati an-namam, membenarkan perkataan an-namam, mahma kanat haluhu, apapun keadaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti kullahalafin mahin, janganlah engkau taati, janganlah engkau benarkan, engkau turuti ya, orang yang suka bersumpah lagi hina, hamazin masyaim binamim, dan dia adalah orang yang suka mengumpat atau mencela, dan dia adalah orang yang berjalan menebarkan namimah. Wa'alam annaman namma ilaika namma fika wa minka fahdharhu. Dan ketahuilah dan sadarilah siapa yang menyampaikan omongan orang kepadamu, maka dia akan nama fika wa minka, maka dia akan menyampaikan omonganmu kepada orang lain. Kalau dia melakukan namanya, dia kutip omongan orang untuk saya, tidak menutup kemungkinan kapan-kapan orang ini akan kutip omongan saya untuk disampaikan kepada orang lain. Dan namimah juga adalah sebab rusaknya masyarakat. Li'ana hadzan namam, karena pelaku namimah ketika dia ingin melakukan perbuatan yang zalim, melampaui batas pada dua orang yang berkawan dan saling menyukai dan memiliki kedekatan hati, maka semula orang yang berkawan baik ini kemudian yufarik bainahuma, kemudian dia pecah, dia jadikan keduanya bermusuhan dengan namimahnya, dan dengan ini rusaklah masyarakat. Loh, kenapa kok bisa kita katakan yang pecah dua kok kemudian masyarakat rusak? Li'anal mustama mukawwanun min afrod. Tentu yang namanya masyarakat itu adalah kumpulan individu. Kalau ini dua orang ini pecah, sana nanti bikin lagi, pecah lagi, ini lagi, pecah lagi nama, maka dampaknya kepada, akan berdampak pada komunitas secara umum. Dan jika telah jika individunya telah tercerai berai, maka jadilah sebagaimana Allah firmankan, janganlah kalian berpecah belah. Kalau kalian berpecah belah, fatab syalu, maka kalian akan lemah dan akan hilanglah kekuatan kalian. Maka jika masyarakat itu terpecah belah gara-gara namimah, maka masyarakat ini lemah dan tidak memiliki kekuatan dan kehormatan. Wa idza lam yakun al-mustama' ka insanin wahid, dan jika satu masyarakat itu tidaklah seperti satu manusia, satu diri manusia, maka dia tidak akan bisa menjadi masyarakat. Namun dia cuma akan jadi kumpulan individu yang bercerai-berai. Dan individu, kumpulan individu yang bercerai-berai tidak memiliki kekuatan. Ya, demikian yang kita baca. Kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahirabbil alamin.